إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذني الله وإياكم من النار الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian rutin saat Sulul Iman karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Semoga kesempatan-kesempatan ini terus diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa menyelesaikan kitab ini dengan sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Khana bidina azakumullah. Pada malam hari ini akan kita lanjutkan hadis yang ke-20. Qala Allah Ta'ala wa qala dan berkata yakni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau berkata دخلت النار امرأة في جرة حبستها ada seorang perempuan yang masuk neraka disebabkan karena seekor kucing yang dikurungnya ala dia amatnya wala dia arsalatnya ta'kul min khashatil ard perempuan itu tidak memberinya makan tidak pula dilepas agar kucing itu bisa makan dari serangga-serangga umum Qal Az-Zuhri. Az-Zuhri salah satu perawi hadis berkata, di alla yattakila ahad wa la yaitas ahad, agar saya tidak ada seampun yang menggantungkan keadaannya kepada orang lain, dan tidak ada seampun yang berputus asa. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari wa Imam Muslim. Hadis ini karena bukan auzubillah memuat banyak faedah dan pelajaran yang kita ambil. Yang pertama, larangan membunuh kucing, tahrim qatl jirah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang-binatang dengan berbagai macamnya di muka bumi ini, bisa dibedakan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama, Allah ciptakan binatang-binatang itu untuk dikonsumsi manusia sehingga halal sebelih dan dibunuh. Binatang itu dikenal dengan al-an'am, binatang-binatang ternak yang jinak, ya. Sapi, kambing, ayam, bebek, unta, dan yang semisal ini Allah ciptakan buat manusia untuk bisa mengkonsumsinya dengan sembelih yang secara otomatis itu, ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebagian hewan untuk dijadikan sebagai tunggangan. Sebagian dari mereka ada yang halal dimakan, ada yang haram dimakan. Di antara binatang yang memang Allah ciptakan untuk binatang tunggangan yang halal dimakan, seperti unta, kuda, nah, atau keledai, dia kalau siapa ini dia. Di antara binatang yang Allah ciptakan untuk tunggangan tapi haram dimakan, seperti keledai jinak, apa kok yang halal yang jinak haram? Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu hikmah, ya. Kita hanya nurut aturan saja. Yang halal ya, kan, yang haram ya ditinggalkan. Begitu saja. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hikmah di balik semua. Kemudian kelompok binatang yang ketiga, ya, binatang-binatang yang haram dimakan dan dilarang untuk membunuh. Yang ketiga ini, contohnya ialah kucing. Kucing ini haram dimakan. Ya, dikarenakan dilarang untuk apa ya? Membunuh. Kalau saya mengatakan yang dilarang kan apa ini? Membunuhnya. Kenapa kok nggak boleh dimakan? Jawab, nah, kalau dimakan pasti apa ini? Telah membunuhnya, jadi hak. Ya. Termasuk semut. Ini enggak boleh dibunuh. Sehingga tidak boleh pula dimakan. Ya. Kalau ada semut yang masuk minuman, segera diambil. Walaupun kalau secara tidak sengaja dan tidak tahu, ya, maka di luar pada kemampuan apa ini? Manusia. Layukan bernasibnya usaha. Semoga Allah SWT memaafkan. Makan roti, ternyata di dalamnya ada semut yang tidak terasa. Makan saja. Ya. Kita tidak tahu. Tapi kalau tahu, semutnya banyak, wah, lezat. Ya. Nah, dimakan dengan sengaja, maka berdosa. Karena semut itu di samping dilarang untuk membunuhnya, sudah dilarang untuk awet memakannya. Kelompok yang keempat dari binatang-binatang yang ada di muka bumi ini adalah binatang-binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya dan haram memakannya. Syariat memerintahkan kita untuk membunuhnya. Di mana kita bisa melakukannya? Dan kita harus memakannya. Di antaranya ialah tikus. Kalajengking. Ular. Ya. Narkotik. Ini semuanya diperintah untuk dibunuh dan haram memakan. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis ini ialah haram menyiksa binatang secara umum, ya, tahrim ta'dhibil hayawan, haram menyiksa binatang. Ia adalah bentuk untuk menyiksa binatang. Sebutkan dalam hadis ini, yakni dikurung tanpa diberi makan dan minum. Tapi kalau dikurung, dikasih makan dan minum, tidak termasuk. Mati memang sudah waktunya. Ya. Nah. Setelah ada orang yang membiara burung dalam sangkar. Setiap hari kasih makan, dimandikan, semprot, ya. Dijemur, ya. Dalam syariat dibolehkan. Tidak termasuk menyiksa binatang. Tapi kalau burungnya dikurung, dibiarkan saja sampai kelaparan, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dirawat, kurung, nggak dilepas. Ini termasuk untuk menyiksa binatang. Berdosa. Dalam hal ini dicontohkan, ada seorang perempuan yang sengaja mengurung kucing. Gak dikasih makan, gak dikasih minum, gak dilepas. Supaya mencari makan sendiri. Sengaja. Sampai akhirnya mati. perempuan ini pun dinyatakan masuk neraka. Berarti apa ini? Tindakan minta binatang itu terdosa karena diancam dengan apa ini? Neraka. Termasuk untuk menyiksa binatang ialah tidak menyembelih secara syar'i. Di binatang-binatang yang boleh kita makan dengan cara disembelih tadi, ternyata disetrum pakai listrik. Atau dicekik, atau dijatuhkan dari tempat yang tinggi, atau diadu dengan temannya, atau mati, ya, atau ketabrak pakai mobilnya, ya, semua adalah untuk menyiksa hewan berdosa. Tak masuk bentuk menyiksa hewan yang diharamkan. Ialah memberi beban secara melebihi batas hewan-hewan tunggangan. Sebagian hewan yang dijadikan untuk alat tunggangan, beban yang maksimal hanya 1 kuintal, dengan dikasih 1 ton, nah, termasuk bentuk takdir berhayawan. Dosa, ya. Termasuk bentuk mengadab atau menyiksa hewan ialah membunuh hewan yang dilarang membunuh. Semut, ya, tidak ganggu ke apa, bunuh. Agar lagi, ya, termasuk menyiksa hewan. Nah, terakhir dan masih banyak yang lain untuk bentuk penyiksaan terhadap hewan. Kemudian dalam hadis ini kalau bukan Abu terdapat faedah yang mungkin tidak terpetik dalam pikiran kita, ya. Untuk apa yang Rasulullah menjelaskan hadis ini di samping larangan membunuh kucing atau menyiksa hewan. Di Maghazuri Ahmad Ta'ala mengatakan di Allah yang takil ahad supaya seorang tidak menyandarkan dirinya dengan takdir tanpa usaha. Wala li'at ahad, dan supaya tidak ada seorang pun yang putus asa. Apa hubungannya ucapan Ali bin Az-Zuhri dengan hadis ini? Al-Jawab, bahwa hadis ini ada faedah disyariatkan bagi seorang muslim untuk seimbang dalam hal khauf dan rajah, rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harus punya rasa takut. Dalam hal disebutkan, ternyata mengurung kucing, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tidak dilepas, menyebabkan orang itu ada di neraka. Apalagi dosa yang lebih besar daripada banyak. Sehingga menimbulkan apa ini? Rasa. Nah. juga harus punya harapan. Barakallahu. Yakni dengan melihat hadis sebelumnya. Ternyata hanya dengan memberi minum anjing. Dosa-dosa pelajar itu diampun oleh Allah SWT. Dosa yang dianggap remeh bisa mendatangkan azab, menimbulkan khauf. Pekerjaan baik atau perbuatan baik yang dianggap remeh ternyata menyebabkan dosa diampuni dan menyebabkan masuk ke dalam surga, menimbulkan segala banyak. Raja. Sehingga seimbang. Jadi hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmatullah setelah hadis sebelumnya tentang masalah cerita orang pelajar yang memberi minum anjing kausa. Ya, ini supaya kita bisa mengambil pelajaran bahwa prinsip kita dalam beribadah kepada Allah Taala adalah antara khauf dan raja harus seimbang. Tak boleh merasa takut berlebihan sehingga seolah-olah itu tidak akan mungkin diampuni oleh Allah sehingga dia pesimis untuk berbuat baik, ya, menganggap percuma perjuangannya berbuat baik karena saking takutnya, saking ketatnya aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak boleh, ya, merasa longgar dengan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita meremehkan, ya, enggak masalah dosa-dosa yang nampak untuk kita melakukan amalan yang seremeh apapun bisa menghapus itu semua, ya, itu enggak boleh sebetulnya. Sampai ini seimbang antara khauf dan raja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Hadis berikutnya yang ke-21. Wa anhu, dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajar guna kami merasa kagum. Min qaumin, terhadap sekelompok orang. Yuqaduna ila al-jannah bis-salat. Mereka diseret ke surga dengan rantai-rantai. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Apa maksud dan makna hadis ini? Allah Rabbul Alamin merasa kagum dengan kelompok orang yang diseret di surga dengan rantai. Diseret untuk masuk surga dengan apa ini? Rantai. Surga kok seret-seret segala. Apa maknanya? Ya katanya jelas soi. Riwayat Imam Ahmad wal Bukhari. Ya. Nah. Ini kalau kita tidak menghormati para ulama-ulama salaf kita, tentu kita akan menjadi orang yang kebingungan dalam memahami nas-nas hadis. Ya, akan dipikir-pikir sendiri, akhirnya paham, ya. Nah, masa orang masuk surga diseret pakai rantai, ya. Nah. Maknanya Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menjelaskan annahum usirru wa kujidu. Mereka ialah orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang kaum muslimin dan dirantai. Falamma arafu sihhatal Islam. Setelah mereka mengetahui kebenaran Islam dalam penjara ini, dahulu tau'ah mereka bermasuk Islam secara sukarela. Fadakul jannah. Sehingga mereka baik masuk dalam surga. Nah. Apa saja? Jadi ternyata mereka-mereka ini asalnya kafir, perang dengan tentara-tentara kaum muslimin. Kemudian mereka berhasil ditangkap, dijadikan tawanan perang, dirantai. Ya, setelah mereka tetap dengan komunitas kaum muslimin, memaham Islam dengan benar, mereka pun apa ini? Masuk Islam sekarang. Sehingga masuk dalam apa ini? Surga. Jadi ini gambaran orang itu kafir, paris pakai rantai menuju surga. Ya ini ketika tahu Islam yang benar, hanya mereka sukarela untuk masuk Islam dan menjalankan Islam dengan baik. Sehingga masuk apa ini? Surga. Begitu maksudnya. Ya. Tarkasuk. Dengan demikian, karena Abidina Azhar semua, setelah kita mengetahui makna hadis ini, kita bisa memahami beberapa faedah yang ada di dalam. Yang pertama, isbatu sifat ta'ajjub lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat ta'ajjub bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat ta'ajjub atau juga bisa disebut juga sifat al-ajab, ya, rasa kagum dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap satu hal, ya. Ini termasuk sifat apa ini? Fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kekaguman Allah terhadap sesuatu tidak sama dengan kekaguman kita semua selaku makhluk terhadap sesuatu lain. Namanya saja sama, sama-sama kagum terhadap sesuatu, tapi hakikatnya berbeda. Karena satu yang kagum ialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, satunya lagi yang mengagum sesuatu ialah makhluk yang diciptakan. Adapun dalil tentang masalah sifat ta'ajjub atau sifat ajab bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah surat As-Saffat ayat yang ke-12. Bel ajibku wa yafaru. Bahkan aku takut. Wa yafaru, tapi mereka mengolok-olok. Ya. Nah. Ada berdari hadis. Di antara yang menjelaskan sifat ta'ajub, yang hadis riwayat Imam Ahmad al-Bukhari, ajibahuna min qawmin buqaduna ila jannah is-salatu. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, laqad ajiballahu azza wa jalla min fulan wa fulan. Allah subhanahu wa ta'ala mengakui kisah si fulan dan si fulan. Nah. Saya suka takut. Kemudian faedah yang kedua. Dari hadis ini kita bisa ambil faedah. Bahwa hidayah di taufik biyadillah azza wa jalla. Hidayah taufik itu di tangan Allah azza wa jalla. Kemampuan membuat orang itu menerima al-haq itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis ini, orang kafir itu sangat benci. Bahkan mereka terpaksa harus dipawan, benci rantai. Kelakuan yang apa ini? Bukan perlakuan yang lemah lembut, tapi apa yang perlakuan yang kasar, ya kan? Tapi karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dirantai, di penjara, ditawan, hidayah dari Allah, mereka pun kemudian masuk Islam, siapa yang suka rela? Asalnya dipaksa, syarat, penjara. Sampai kena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bermaksud Islam apa? Bicara suka. Ada juga yang diajak dengan lemah lembut. Dengan berbagai macam penjelasan-penjelasan yang lemah lembut. Ya, diajak pelan-pelan. Ya, diberi macam-macam hadiah. Ya, yang senang. Macam mana dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tambah dablek, tambah benci. Tambah menentang. Ya, itu dari Allah. Sehingga kita jangan putus asa dalam agama. Bisa jadi orang-orang yang sekarang ini menjadi musuh-musuh dakwah. Menjadi penentang-penentang dakwah. Tapi karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa berubah menjadi pembela-pembela Islam. Dakwah. Ya? Nah, karena kita tidak tahu Allah memberi hidayah taufik kepada siapa. Tapi yang jelas kita berusaha untuk menyampaikan Islam ini secara apa ini? Hikmah. Yang dibijaksana dijelaskan mana yang benar, mana yang salah dengan lebah lembut tepat sesuai dengan apa ini tempat dan sasaran. Adapun mereka mau menerima atau tidak sekali lagi terkait dengan apa ini tidak taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hanya mampu mendoakannya saja. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang kebenaran Islam. Fihi dalil ala sihhatil Islam. Dalam hadis ini menunjukkan dalil tentang kebenaran Islam. Kenapa didapatkan kebenaran Islam? Karena orang kafir yang benar-benar mengetahui Islam itu secara murni, mereka tidak hanya mengakui, tapi mereka juga baik memeluknya. Sekalipun sebelumnya mereka harus bertempur kemudian perang. Setelah itu mereka terseret dengan rantai untuk ditawan. Tapi karena Islam itu agama yang benar, ya, nah, melupakan peristiwa-peristiwa sebelumnya, ya. Nah. Begitu. Kalau sampai ada pihak-pihak yang mengotori Islam, yang menyebabkan orang itu lari dari Islam, maka dosa besar. Karena mencemari kemurnian Islam. ya. Seperti yang terjadi saat-saat seperti ini, ya. Banyaknya bom-bom nyasar, bom-bom bunuh diri yang asal ngebom, ya. Asal ngebom, asal apa ini? Dibom, pokoknya asal-asal. Yang akhirnya orang kafir itu sangat senang dengan Islam, belajar Islam, pengen masuk Islam, mendengar itu semuanya jadi takut, ya, ini pengakuan beberapa orang, ya, menyatakan bahwasanya saya suka dengan Islam, saya tahu Islam itu benar, ternyata kok. Hanya yang suka ngebom, takut tidak jadi. Ya, nah, Islam kok kayak gitu, nah, ya, nah, ini karena ulah sebagian pihak yang mengotori kemurnian Islam. Artinya, kalau kita nak Allah, kalau kita betul-betul berdakwah, ikhlas karena Allah, berdakwah sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni, tanpa ada unsur-unsur kepentingan-kepentingan pribadi dan yang lainnya, maka Allah akan memberi kita pertolongan. Allah akan membukakan hidayah sebagian orang dengan sebab itu. Kalaupun ada yang membenci, sebetulnya dalam hatinya mengakui. Hanya saja karena kepentingan kelompoknya, gengsinya, atau lain-lain lah. Yang paling penting, memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menampakkan ketidaksukaan. Tapi sebetulnya dalam hatinya mengakui. Bahwasanya sebetulnya itulah. Fir'aun, orang sejahat itu, jago bunuh, jahat itu, orang yang sebesar itu dosanya, sampai mengaku sebagai pelayan Allah, ya, menampakkan penolakan terhadap ajaran Tauhid, ajaran Islam yang disampaikan Nabi Musa, tapi sebetulnya hati kecilnya itu mengaku. Dan ini ditunjukkan ketika dia mengalami sakaratul maut, saat dia tenggelamkan oleh Allah di lautnya, dia pun sampai mengucapkan, saya beriman dan Rabbnya Nabi Musa adalah. Tapi karena memang di saat itu pintu tobat sudah tertutup dari terima oleh Allah SWT. Kenapa? Ngomongnya sudah dalam keadaan apa ini? Sakaratul maut. Ya, menunjukkan dia mengakui. Tapi kenapa dia menampakkan kebencian, menampakkan penentangan pada Nabi Musa dan gengsi Musa saya rawat tak kecil, ternyata kayak gini. Ya, nah, tak punya kekuasaan sama sekali kok. Pengen menggulingkan kekuasaan, pengennya terus masuk putus. Ya, nah. Takut ditinggal oleh rakyatnya, takut ditinggal pokoknya macam-macam lah. Tapi yang paling penting memang belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengaku. Tapi kalau kita dalam berdakwah menyampaikan Islam ini tidak murni, ya, maka kalau ada orang yang mengikutinya, nah, saya yakin bukan karena kebenaran Islam. Ada tujuan berikutnya, ya. Kalau dapat pekerjaannya lah, dapat fasilitasnya lah, karena ikut-ikutan lah, ya. Nah, dan yang paling penting, ya, mengikutinya itu karena hawa nafsu. dakwahnya kok sukses, ya padahal dia itu mengajarkan fitnah. Banyak yang ikut. Nah, para profit ya. Itu orang mengikuti dakwah yang seperti itu karena hawa. Bukan karena kebenaran apa ini. Ikut meramaikan suasana. Atau mungkin diiming-imingi dengan fasilitas kalau masuk anggotanya, ya. Atau yang lainnya. Rakyat sehingga jangan terpelah. Ya, sampaikan dakwah ini secara utuh. Walaupun secara zahir banyak yang tidak suka dan sebagainya. Jangan putus asa. Mereka itu secara zahir menampakkan tidak suka. Tapi sebenarnya mengakui. Ketegasan. Islam ini. Keikhlasan. Ya Allah. Ya. Nah. Nah. Karena memang hatinya belum dibuka oleh Allah. Mereka masih belum bisa menerima. Tapi mengatur, ya. Nah. Walaupun tidak mengikuti, ya. Nah, harus. Baik. Ajibah guna min qawmin yuqaduna ilal jannah fissalah. Kemudian dalam hal ini terdapat faedah yang terakhir. Innamal a'malu fil khawatib. Amalan seseorang itu bisa dilihat di akhir-akhir masa itu. Amalannya itu baik atau jelek, itu bisa dilihat di akhir-akhir hidupnya. Kalau akhir-akhir hidupnya baik, insya Allah orang ini calon ahli jannah. Kalau akhir-akhir hidupnya tak jelek, auzubillah min dzalik, insyaallah ahli jannah. Karena kalau dihitung dari awal mula masa hidupnya belum jelas perjalanannya nanti. Ya, awal-awalnya bagus, belum tentu akhir hidupnya bagus. Bisa saja di tengah jalan dia menyimpang. Diakhiri dengan apa ini? Su'ul khatimah. Atau awal-awalnya dia jelas, belum tentu. Bisa saja dia hidupnya dia bertaubat. Kemudian apa yang masuk Islam, kemudian baik. Khusul khatimah. Segmen dalam hadis ini, kuasanya kafir, perang malahnya, di penjara, ditawan, dirantai, nah, sampai di akhir hidupnya, masuk Islam, dan menampakkan keislaman dengan baik. Sedahnya harus apa ini? Jadi inna mana malu fil khawat. Kalau nilai seseorang baik tidaknya itu dia akhir-akhir masa hidupnya. Kapan akhir masa itu seseorang? Wallahu ta'ala a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas kalau sudah mati, kita bisa menilai. Oh, sebelumnya, sebelum mati ya. Karena kalau sebelum mati, itu rajin begini-gini. Masya Allah, mudah-mudahan. Dia adalah orang-orang yang apa ini, ahli jannah. Sebelum mati, wah, tambah gak karuan. Ya, tambah jelek, tambah gini-gini. Kami khawatirkan selamatan dia. Tapi kita tetap mendoakan supaya Allah mengampuninya. Selama dia mati, masih di atas apa ini? Islam. Oke. Cukup ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Semoga dua hadis yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita ambil hikmahnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri masa hidup kita dengan amalan-amalan saleh dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala husnul. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.